Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Sifat Manusia. Selamat mengikuti. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, kawula sampun ngaturaken dhateng masalahipun ngasilaken makrifah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika cara cekak aosipun ringkesipun makrifah inggih menika namung tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyah. Memperdalam ilmunipun ing dalem angsalipun memperdalem ilmunipun boten amung, namung tujuanipun inggih menika netepaken mantepaken manah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan dedalan nyuwijekaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Artosipun napa? Boten amung kelayan dasar ngerti ngerteni dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngerti dhateng sinten seliranipun minangka kawulanipun Allah ingkang apes, minangka kawulanipun Allah ingkang lemah, minangka kawulanipun Allah ingkang kathah sanget angsalipun ngelampai pepetengan dhateng pepeteng dhateng ngersanipun Allah. Ugi ngerti dhateng pusinten Gusti Allah inggih menika ingkang moho mulya, ingkang moho kuwasa, ingkang moho agung, menawi sampun mekaten lajeng dipun jawab ngerteni nampi dhateng punapa-punapa ingkang dumugi saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Klayan napa? Klayan bekto sifat sabar, sifat ridha dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipuntinadir dening Gusti Allah. Lajeng ing riku nggih kawula ngaturaken dhateng ngarsa panjenengan dhateng gawani sifat menungso. Sifat menungso niku mbekta gawan gampang bosen lajeng gampang boten sepinten tanggap utawi ketul manahipun dateng ngersanipun Allah. Lajeng nomor kalih gawanipun menungso niku saged ngempal wonten ing ngersanipun Allah manahipun ugi saged pisah tebih saking ngersanipun Allah. Lajeng ingkang nomor tiga gawane menungso niku napa? Nggawa napa? Sifat seneng ugi gampang nggawa sifat susah. Sedaya kala wau napa? Betahaken kawula lan panjenengan ing dalem ngadepi urip klayan bekta napa? Bekta sifat adil. Artosipun adil niku napa? Mendhet tengah-tengah. Gitu. Yo kepingino, yo gak kepingino, gitu. Yo murang-muringo, yo gak murang-muringo, gitu. Yo karepo, yo gak karepo, tapi kabeh niku napa? Kedah liwat mbekta sifat adil. Wong kula kali panjenengan niku dibolak-balik yak napa kemawon ya tetep menungso. Pun ing dalem babakan ngaturaken dhateng kuwontenanipun kawula lan panjenengan ingkang kadang-kadang bingah, ingkang kadang-kadang susah. Kula pirsani wonten ing setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhaken sasampunipun lempungipun panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dipun rupakaken bentuk jasad jasating menungso. Lajeng jasad kala wau dipun salap utawi dipun kleleraken dening Gusti Allah wonten ing sak ngajengipun lawang swarga. Laminipun sekawan dosa taun. Eh. sekawan dosa kala wau nggih taun kala wau napa dipun udani dening Gusti Allah utawi dipun sirami dening Gusti Allah kelayan udan susah. Lajeng ingkang setunggal tahun kemawon dipun udani dening Gusti Allah udan seneng. Cuma ingkang dados pitakenan niku napa wujude susah ingkang dipun aturaken dhateng jasadipun Nabi Adam niku kok rupa udan niku lho kok rupa banyu napa kok mboten rupa watu. Mahiyal hikmah. Napa hikmah ini ku enten napa? Ing mongko sampun jelas wonten ing dawuh-dawuh Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minal ma'i kullahai. Kita. Napa mawon dipun dadosaken dening Gusti Allah napa saking tu tuya. Kita. Malah arasipun kerajaanipun Gusti Allah ugi napa ngambang wonten sak nginggilipun tu tuya. Jadi artosipun napa? Artosipun menawi kewontenanipun susah niku wonten hikmah ing pundi hikmah kala wau dadosaken kula lan panjenengan napa pinaringan urip ingkang abadi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah menawi saged nanggulangi ngatasi nyetir dhateng kesusahan. Okay. Jadi napa? Mek susah ojo gampang ngomel, ojo gampang maido. Iki. Mangkane dos pundi? Keranten Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dipun udani sekawan dosa tahun kelayan udan susah ingkang setunggal tahun namung diudani seneng niku nduduk nonopo sak anak turune besok luwe ake susah tinimbang seneng. Seneng gini apa mbetin? Gita. Tapi hikmah ini apa? Supaya besok kita iso ngunduh bunga. Iso ngunduh, iso atine napa? Pikantuk napa? Ganjaran ingkang agung wonten ing ngersanipun Allah. Jadi susai kula kali sampean niku minangka nandur. Pun kula baleni malih. Langkung kathah susahe tinimbang seneng senenge saking welase Gusti Allah. Nggih ta? Senajan kula kali sampean kewontenanipun susah cek tetep akeh guyu guyune nggih napa mboten nggih ta napa kula kali sampean wong susah kok guyu wong susah kok iso modele kaya wong seneng mboten enten malih hakikate mergo saking nemene atine oleh lali karo Gusti Allah. Jadi susah ini ku jadi seneng. Ngeta. Mangkane cocok dateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa nika lau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dawuhipun Kanjeng Nabi, monggo awakmu ku ngerti karo apa sing tak ngerteni, ya tentu guyumu bakal titik, malah nangismu sing bakal akeh. Kita pun kula kali panjenengan niku sing akeh niku nangise napa guyune? Napa apa akeh guyune ing muka luwih akeh susane? Mergo saking oleh akeh laline dhateng Gusti Allah. Lah ngeten lah. Pun nggih, kan. Lah mek pun perlune susah niku supaya kangguh ngunduh besok ana ngersanipun Gusti Allah, nggih. Ayo susahe mau napa? Dipun tumpai geta, dipun setir iso digawa menyang ngersanipun Gusti Allah. Cocok wonten ing hadis kudusi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken dhateng dawuhipun Gusti Allah, dawuhaken napa ana indal munkasirati qulubuhum li ajli. Dawuhipun Gusti Allah, aku iku selalu ana sandinge wong-wong sing atine susah. Tapi oleh susah mau duduk cuma nyusahi hawa nafsune tok mboten. Nggih. Nyusahi susah krana Allah. Dibalekaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Pun tah kula tak kepingin matur. Kula kali panjenengan besok niku nggih. Kepingin ganjaran sangka Gusti Allah napa kepingin parek wonten ing ngersanipun Allah napa kepingin lelenggahan wonten ing ngersanipun Allah. Cobi sampean milih pundi? Nen? Kepingin ganjaran swarga sangka Gusti Allah napa kepingin parek kelayan Gusti Allah, napa kepingin sesarengan lenggah wonten ing ngersanipun Allah. Kepinginan kula kale panjenengan niku mboten amung namung kepingin napa sesarengan lenggah wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Mboten kepingin parek, mboten kurangan wong parek, malah mboten metuk niku. Nggih napa mboten? Lha niku mangkane enten dedawuh laisa kullu dzakir jalis. Gak setiap wong zikir menyang Gusti Allah iku berarti iso lungguh karo Gusti Allah, mboten tentu. Mungkin zikire oleh ganjaran, mungkin zikire oleh parek, sak badane parek malah dikongkon nyingkre. Nggih ta? Tapi sing dikersakaken kula niku napa kali panjenengan kepingin iso lenggah sesarengan kelayan Gusti Allah. Ngalor ngidur ngetan ngulon kepingin sesarengan kelayan Gusti Allah. Niki napa al-ma'iyah. Kita ruhaniyah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Pun nggih kepingin sesarengan lenggah kelayan Gusti Allah. Wah, cobi sampan pirsani. Dateng dawuhipun Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an panjenenganipun dawuhaken wonten ing manakib napa nika la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharuna mir rijsiz zallat wa la yuftahu illa liman khala anid da'awi wal hawasat walamma kanal ghalibu 'alan nas adamat tatahhur ibtalahumullahu ta'ala bil amra kaffaratan wa tahura liyasluhu limujalasatihi wa kurbi sya'ru bidzalika aw lam yash'uru. Kita dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an sapa wae lha niki lha sapa wae gak pantes iso nyanding-nyanding lenggah wonten ing ngersanipun Gusti Allah mek uang mau sik durung suci zahiran wa batinan songko macem-macem keluputan jiji lan sapa wae gak bakal kebuka atine dening Gusti Allah ojo maneh salah bener sisan wis nek sik durung atine napa sempi bersih sangka apa sifat ngaku ngaku angel napa mboten ha mergo saking angele lha niku lho dawuhipun Kanjeng Syekh kula kalih panjenengan napa dipun uji dipun etes dening Gusti Allah liwat napa liwat ngadepi macem-macem penyakit nggih ta liwat macem-macem bilai liwat macem-macem musibah liwat macem-macem fitnah liwat macem-macem nrimo kezaliman perlune napa mboten enten malih minangka tebusan minangka penyuci penyuci dhateng napa dosa kula kalih panjeneng ngan kita mboten teko kula kali sampean dhewe mboten sing iso bersih niku liwat sangka Gusti Allah cuma bentuke niku lho bentuk napa napa ingkang mboten kawula panjenengan kersaaken merga bentuk napa bentuk rupa lara rupa gangguan, rupa musibah, rupa bilai, rupa fitnah, rupa kezaliman. Kabeh niku saking Gusti Allah. Lho, resep sing kaya ngeten niki saking Gusti Allah minangka fidaan wa kafaratan li amradina dhahiriyah wal batiniyah. Maknawiyah wal ruhaniyah hissiyah wal maknawiyah niki kabeh napa pancen resep sangka Gusti Allah sampean trimo napa mboten sampean trimo tetep resep niki berjalan punya napa mek pun ngeten nggih muga-muga lara nggih muka-muka lo napa kok sungkan sampean sik wedi mawon kula kali sampean niku pun nggih pun dadi napa balak-balik tetep napa susah kita suatu isyarah. Napa malih kula kalih panjenengan nglampahi dhateng punapa-punapa ingkang boten diridhoi kaliyan Gusti Allah. Sakniki nglampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Pinaringan iso ibadah, pinaringan iso zikir, ngeta. Pinaringan iso berjuang krono Allah. Si tetep kula kali sampean niku tetep susah. Iki lho. Ngadepi urip pae wis susah, napa malih ngadepi ibadah kok mboten susah. Napa sing sampean kula panjenengan susahi? Merga kula kali sampean sik dereng sumerap diterima napa mboten. Nggih napa mboten? Niki lho. Lah mek sampe kula kalih panjenengan niku dipun tampi dening Gusti Allah, napa mboten enten malih angsalipun dipun tampi kala wau? Merga napa mboten kok merga pun cukup pun beres, napa malih pun sampurna? Mboten oleh disepura niku merga napa? Oleh diterima niku merga pun disepura dening Gusti Allah. Kita niki cocok dhateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu. Kita pesta sing bagus apa sing kon lakoni? Sing sampurna apa sing kon lakoni gak bakal iso pas gak. Wa ma qadarullah haqqo qadri. Mek sampe diterima karo Gusti Allah, merga pun disepura dening Gusti Allah. Suatu isyarah. Napa malih kula kalih panjenengan ngelampai dhateng punapa-punapa ingkang boten diridhoi kaliyan Gusti Allah. Sakniki ngelampai dhateng punapa-punapa ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Pinaringan iso ibadah, pinaringan iso zikir, ngeta. Pinaringan iso berjuang krono Allah. Sik tetep kula kalih sampean niku tetep susah. Ngadepi urip pae wis susah, napa malih ngadepi ibadah kok mboten susah. Napa sing sampean kula panjenengan susahi? Merga kula kalih sampean sik dereng sumerap diterima napa mboten. Nggih napa mboten? Niki lho. Lah mek sampe kula kalih panjenengan niku dipun tampi dening Gusti Allah, napa mboten enten malih angsalipun dipun tampi kala wau? Merga napa mboten kok merga pun cukup pun beres, napa malih pun sampurna? Mboten oleh disepura niku merga napa? Oleh diterima niku merga pun disepura dening Gusti Allah. Kita niki cocok dhateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu. Gitu. Pesta sing bagus apa sing kon lakoni, sing sampurna apa sing kon lakoni, gak bakal iso pas gak. Wa ma qadarullah haqqo qadrih, mek sampe diterima karo Gusti Allah, merga pun disepura dening Gusti Allah. Ayo, mek wis kaya ngene, sombong. Kan? Kula inget dateng dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dawuhaken innal 'abda la yasjudu sajdatan wa fiha minal khushu' wal khudu' ma yadhunnu annahu balagha bihi a'la 'illiyyin wa law kusimat dhunubuhu fi tilka sajdah ala jami'i ahli al-ardi la ahlakatuhum ajma'in. Pun ngertos napa dereng? Napa aku mboten ngertos? Men? Pancen bahasa Arab. Nek sampean kali kula wong Jawa kita. Lha niki lho. Dawipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, lamun ana wong sujud menyang Gusti Allah ing dalem oleh sujud mau temen-temen madhep atine menyang Gusti Allah, temen-temen wis iso nangis kelayan sampurna menyang ngersanipun Gusti Allah. Sampai duwe penyono atine, mek aku ki wis cukup padha ing dalem olehku madhep padha karo wong-wong sing mulya sing ana ing ngersanipun Gusti Allah. Temen-temen kaya ngeten. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.